Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan membaca keterangan As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala fa dzakaral musannif. Ya, kalau tidak salah sampai di sini ya. Kita ulang kembali dua baris ini. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawlus Sadid. قال فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص maka penulis menyebutkan di dalam terjemah ini, yakni di dalam bab ini, terjemah maksudnya bab, ya, terjemah bisa diterjemahkan dengan biografi, bisa juga diterjemahkan dengan terjemah. Terjemahnya apa? Mat terjemah, terjemah. Tapi maksud terjemah di sini bab. Penulis menyebutkan di dalam bab ini minan nusus, nas-nas, dalil-dalil, ma yadullu ala annallaha khalaqal khalqa liibadatih, yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan makhluk dengan tujuan supaya beribadah kepadanya. Tujuan penciptaan makhluk, ya, jin dan manusia yang mendapatkan beban syariat, bukan seluruh makhluk juga, tapi as-saqalain yang mukallafun, mendapatkan beban syariat jin dan manusia. Adapun hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya, ya, mereka beribadah kepada Allah dengan ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah. Tidak terbebani kepada mereka ibadah syar'iyah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Mereka beribadah bertasbih kepada Allah tapi ibadahnya kauniyah, la syar'iyah. Tayyib. Jadi ini hikmah, tujuan daripada kita diciptakan di muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, bermain-main, kemudian menikmati segala fasilitas yang ada, bukan. Ya. Untuk beribadah. Jadi celakalah manusia yang menggunakan hidupnya bukan untuk ibadah. Melalaikan waktunya di muka bumi ini dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang sifatnya bukan ibadah. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Celaka. Karena tidak menggunakan, ya, waktunya hidup di dunia ini untuk beribadah. Ini tujuan penciptaan makhluk. Beribadah kepada Allah wal ikhlasi lahu, dan juga mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi di samping beribadah, ibadah itu juga harus dimurnikan hanya untuk Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, dalam artian dia tidak memurnikan ibadah itu, maka juga tidak bermanfaat. Naam. Jadi kalau kita mau klarifikasikan jenis-jenis manusia di sana, ada yang tidak beribadah kepada Allah. Ini namanya apa? Orang-orang yang sombong, takabur, ya, tidak mau beribadah. Ya, tidak meyakini adanya khalik ini, mulhid, ateis. Ya, ajarannya namanya ateisme. Di sana ada orang kafir yang beribadah kepada Allah tapi tidak memurnikan ibadah kepada selain Allah. Menyekutukan Allah dalam ibadah ini musyrik, kafir, sama-sama kafir. Yang pertama, yang kedua kafir. Baik, jadi manusia yang lain beribadah kepada Allah dan ikhlasal ibadah lillah. Muslim muwahhid. Baik. Wa anna dhalika haqquhu. Dan nas-nas itu menunjukkan bahwasanya itu, ya, dalika, isyarat dalika itu, kembali kepada ibadah hak Allah Subhanahu wa taala, al-wajib al-mafrudu alaihim, yang wajib atas mereka, wajib mereka tunaikan. Naam. Beribadah dan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Fa jami'ul kutubis samawiyati, maka seluruh kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab samawi artinya kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai pedoman untuk mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, isinya berupa wahyu, ya, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ayat Injil untuk Nabi Isa, Taurat untuk Nabi Musa, Suhuf Ibrahim untuk Nabi Musa, Suhuf Ibrahim untuk Nabi Ibrahim. Baik. Jadi seluruh kitab-kitab samawiyah, ya, mengajak kepada tauhid. Nah, tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab itu melainkan supaya mengajak kepada tauhid. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Dalilnya kitabun muhkimat ayatuh, thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah, ya, alla ta'budu illallah, ya. Jadi tujuan diturunkannya kitab-kitab adalah untuk menerangkan tentang tauhid, mengajak kepada tauhid berdasarkan ayat ini. Nah, wa jami'ur rusul, demikian pula seluruh rasul, ya, dari awal hingga akhir, da'au ila hadzal tauhid, mengajak kepada tauhid. Dalilnya apa? Ada dalam matan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Nah, ini maksud beliau, jami'ur rusul, seluruh rasul mengajak kepada tauhid ini. Wa nahau an diddihi minasyirki wat tandid, dan mereka para rasul melarang dari lawannya, lawan tauhid. Dhamir ha diddihi, kembali kepada tauhid, berupa kesyirikan dan at-tandid, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyib malakum min ilahin ghairuh, ma'budullaha malakum, malakum min ilahin ghairuh, ya, mereka melarang dari kesyirikan dan menyekutukan Allah Azza wa Jal, wa khususan, dan secara khusus Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini secara khusus Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak kepada tauhid, ya, di Makkah selama 13 tahun, ya, bukan waktu yang singkat. Wa hadzal Qur'anul Karim, dan juga Al-Qur'an ini, ya, min awwalihi ila akhirih, semuanya mengandung tentang tauhid. Fa innahu, yakni Al-Qur'an, amara bihi, memerintahkan tauhid. Nah, dalam banyak ayat. Wa faradahu, mewajibkan tauhid. Wa qarrarahu a'zama taqririn, dan mentakrir tauhid. Ya, dengan takrir yang besar. Wa bayyanahu a'zama bayanin, dan menjelaskan tentang tauhid dengan penjelasan yang besar, penjelasan yang gamblang, yang jelas. Wa akhbara, dan juga tauhid mengkhabarkan, annahu la najata wa la falaha wa la sa'adata illa bihadha tauhid. Al-Quran mengkhabarkan bahwasanya tidak ada najah, keselamatan, tidak ada falah, keberuntungan, tidak ada sa'adah, kebahagiaan, illa bihadat tauhidin, kecuali dengan tauhidin. Ya. Miftahu dari sa'adah. Miftahu dari sa'adah at-tauhid. Nah. Wa anna jami'al adillatil aqliyati. Dan bahwasanya ya, seluruh dalil-dalil aqliyah. Ini sekarang yang keberapa? Yang pertama tadi apa? Jami' al-kutub as-samawiyah. Yang kedua jami' ar-rusul. Sekarang yang ketiga jami' al-adillah al-aqliyah. Ya. Wal-naqliyah wal-ufuqiyah wal-nafsiyah. Seluruh dalil-dalil secara logika, secara penukilan, ya, secara penukilan itu Al-Quran Sunnah. Al-ufuqiyah, dalil-dalil secara, ya, tanda-tanda alam semesta yang ada di ufuk. Wan-nafsiyah, yang ada di dalam diri-diri kita. Ya, wa fi anfusikum afala, afala tubsirun. Nah, dari al-nafsiyah. Adillatun Ibrahim merupakan dalil-dalil dan bukti-bukti ala hadal amri, tentang perkara itu. Ya, bihadat tauhidi wa wujubihi, tentang tauhid ini dan wajibnya mengamalkan, merealisasikan tauhid. Fattauhid huwa, maka tauhid adalah haqqullahil wajibu alal abidi. Haqqullah, hak Allah yang wajib ditunaikan atas hamba-hamba. Wa huwa a'zamu awamiriddini. Dan dia adalah perintah agama yang paling besar. Apa ungkapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Salasatul Usul? Ha? Semakna dengan ungkapan As-Sa'di. As-Sa'di mengatakan a'zamu awamiriddin. Ibn Abdul Wahab mengatakan a'zamu ma, a'zamu ma amarallahu bih. Iya. Nah, sama. Nah, coba perhatikan ulama ya, yang memiliki akidah yang sama, barakallahu fikum, ya, akan memberikan statement komentar yang mirip, sama. Ya. Syekh Al-Musannif dalam kitab Salasatul Usul dalam matan mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahaa anhu asy-syirk. Baik. Perintah Allah yang terbesar. Ya, lebih besar daripada salat, lebih besar daripada zakat, puasa, haji, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, ya, dan seterusnya dari jenis-jenis kebajikan. Tauhid adalah kebajikan yang terbesar. Jadi kalau ada orang merasa paling baik akhlaknya, paling baik muamalahnya, hubungannya antara sesama tabi'in menyekutukan Allah, maka dia orang yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak atau belum, ya, dia belum melaksanakan perintah yang terbesar ini. Muamalahnya sama tetangga, masya Allah, sering membantu orang lain, sering memberikan, ya, barakallahu fikum, hartanya tidak tanggung-tanggung, suka membantu, suka memberi, menolong, ya. Akan tetapi subhanallah, di waktu yang sama dia pergi ke kuburan, pergi menyembelih di sana, ya, seekor sapi yang besar, ya, bernadar kalau usahanya berhasil, dia akan kembali lagi menyembelih sapi yang lebih besar lagi untuk sahibul qabr. Dia adalah manusia yang terjelek akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Difahami ini? Na'am, barakallahu fikum. Jadi percuma, ya, akhlak yang baik sesama manusia tapi akhlaknya kepada Allah buruk, percuma. Percuma. Nah, karena akhlak itu, ya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. A'zamu ma amara Allahu bih. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. wa aslul usuli kulliha, dan perkara yang paling pokok dari seluruh perkara pokok, perkara yang paling mendasar dari seluruh perkara yang pokok, wa asasul amali, dan merupakan asas dari seluruh amalan, pondasi dari seluruh amalan. Artinya apa? Amal soleh kita diterima tidaknya, ya, tergantung ataukah bergantung kepada amalan tauhid ini, kepada akidah tauhid ini. Asasul amal, diterima tidaknya amalan seseorang bergantung kepada tauhidnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, selesai penjelasan As-Sa'di rahimahullah tentang tarjamah ini, kita beralih ke bab berikutnya. Qala al-musannifu alaihi rahmatullah, qala babu fadli tauhid ma yukaffiru min adz-dzunub. Betul? Sampai sini? Ya, sama babnya. Nah, ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah yang berbunyi wa qalillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, iman yang sahih, dengan meletakkan seluruh rukun-rukun iman. Iya, kapan dikatakan orang beriman? Ketika dia mendatangkan seluruh rukun-rukunnya yang enam. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampuri, ya, tidak ada iltibas, tidak mencampuri, ya, iman mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Jadi dua syarat untuk mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan. Syarat yang pertama, beriman dengan iman yang benar. Yang kedua, tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Dan yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ala tasma qaulal 'abdi shalih ya bunayya? Ah, la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Jadi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun 'adzim, bahkan dia adalah kezaliman yang terbesar. Beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, apa yang akan didapatkan? Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan. Ya. Keamanan. Dari sini ulama mengatakan di antara sebab terciptanya stabilitas keamanan, peran muslim, apa judul daurah syekh kita kemarin? Ayat ini dibawakan, apa? Peran muslim dalam menjaga stabilitas keamanan. Tahqiq tauhid. Terapkan tauhid. Ulaika lahumul am, orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, bagi mereka adalah keamanan. Keamanan. Ya, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi berapa keutamanya di sini? Ada dua. Keamanan dan hidayah. Ya. Di samping stabilitas keamanan akan tercipta, maka mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, baik, sebelum kita terlalu jauh, kita kembali ke tarjamah bab, ya. Bab fadli tauhid ma yukaffiru min adz-dzunub. Munasabah, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, kaitannya bab ini dengan kitab tauhid. Lamma dzakara al-muallifu fi al-babil awal wujub at-tauhid, setelah muallif menyebutkan pada bab yang pertama tentang wajibnya tauhid, ya, dzakara huna fadlahu, dia, beliau menyebutkan di bab ini keutamaannya, wa annahu yukaffiru dzunub, dan tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini keterkaitan antara bab pertama dengan bab yang kedua. Bab pertama tentang wajibnya tauhid. Ya, setelah kita tahu wajibnya tauhid, maka kita butuh mengetahui ya keutamaan-keutamaan tauhid. Ya. Karena dengan mengetahui keutamaan sesuatu, kita lebih semangat mengerjakannya. Setelah tahu itu wajib, ya, kita akan mengerjakannya karena kita tahu wajib. Kalau tidak dikerjakan berarti berdosa. Ya, akibatnya fatal, akan mendapatkan uqubah. Baik, kita sudah tahu. Nah, sekarang supaya kita lebih tersemangati lagi mengamalkan tauhid, kita butuh tahu keutamaan tauhid. Baik. Hadis ya. Matan berikutnya hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang syahidah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah saja. Perhatikan makna syahidah. Ya, syahidah bersaksi artinya apa? Artinya bersaksi takallama biha arifan, dia mengucapkannya dalam keadaan mengetahui maknanya. Ya, kapan dikatakan seorang bersyahadah, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya, wa amilan bimuktadaha, dan beramal mengamalkan konsekuensinya. Batinan wa zahir, baik secara batin maupun secara zahir. Nah, jadi tidak sekedar mengucapkan. Berapa banyak orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mendapatkan manfaat dari syahadat itu. Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Ya, tidak mendapatkan manfaat dari itu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Masyhadu an la ilaha illallah wahdah. Ya, perhatikan wahdah di sini fungsinya adalah ta'kidun lil itsbat. Ya. Karena siapa yang bersaksi la ilaha, ini apa? La ilaha penafian. Illallah penetapan, wahdahu ya, satu-satunya, ini penetapan, tapi apa? Ta'kid terhadap illallah, menegaskan penetapan pada penggalan kalimat tauhid illallah. La syarikalah, ini la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini ta'kid terhadap penafian pada penggalan kalimat la ilaha. Difahami? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksian bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hamba dan utusannya. Pada persaksian ini ada bantahan kepada dua kelompok. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya. Baik, barakallahu fikum. Ya, bantahan kepada ahli tasawuf yang gulu terhadap Nabi alaihi salatu wasallam, sampai-sampai berdoa meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Ini bantahan terhadap ahlul bidah yang menciptakan bid'ah, ajaran-ajaran baru dalam syariat Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak mencukupkan dengan risalah beliau. Dan persaksian ini, persaksian tentang ya risalah Nabi alaihi salatu wasallam, memberikan konsekuensi beriman kepada beliau, membenarkan apa yang beliau khabarkan, menaati apa yang beliau perintah, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Nah, Jadi kalau ada seorang yang merasa paling mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi khabar beliau tidak dibenarkan, ya perintah beliau tidak dikerjakan, ya larangan beliau tidak ditinggalkan, berarti persaksiannya kurang. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan dia bersyahadah bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Di sini juga ada dua bantahan, ya, bantahan terhadap dua kelompok, ya, persaksian bahwasanya Isa adalah Abdullah, bantahan kepada umat Kristiani Nasara yang menuhankan Isa. Persaksian bahwasanya beliau adalah Rasul Allah, bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah waladul baghiyah, waladul zaniyah. Ya, orang-orang Yahudi itu tidak mengimani Nabi Isa sebagai Rasul, bahkan mencela beliau dengan mengatakan Isa itu, ini kata orang-orang Yahudi, Isa itu adalah anaknya seorang pezina. Bantahan kepada mereka. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan mempersaksikan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatnya Allah, yang Allah alqaha ila Maryam. Allah tujukan kepada Maryam. Dan maknanya adalah khalaqahu bil kalimah. Allah ciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun. Inna mathala Isa indallah, ha? Apa yang di dalam surah Al-Imran? Kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lah kun fayakun. Kalimat kun. Kalimatnya Allah. Yani Allah ciptakan beliau dengan kalimat kun. Ya, tentunya dengan proses. Prosesnya bagaimana? Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Kemudian Allah mengatakan kun, jadilah dia, ya, na'am, janin di dalam rahim Maryam. Tanpa melalui proses yang umum yang kita kenal di kalangan manusia itu proses biologis antara laki-laki dan perempuan. Tapi dengan kalimat kun, subhanallah, ya, ruh itu, ya, masuk ke dalam rahimnya Maryam setelah ditukan oleh Jibril. Nah, dan ruh itu hidup di dalam, menjadi janin. Kemudian lahir, ya, seorang nabi darinya, yaitu Nabi Isa. Baik. Alqaha ila Maryam. Sudah dipaham, ya? Apa artinya alqaha ila Maryam? Ditiupkan oleh Nabi, ditiupkan oleh Jibril alaihissalam. Baik, ke dalam rahim Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Ruh darinya. Darinya, ya, jangan difahami ruh ini ruhnya Allah seperti yang difahami oleh umat Kristiani, orang-orang Nasrani. Ruh darinya artinya ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah taala. Ah, ditulis ini supaya enggak salah paham. Apa artinya Maryam adalah ruh dari Allah? Hah? Ruhun minal arwahil lati khalaqahallahu. Salah satu di antara arwah-arwah yang Allah ciptakan. Ya. Minhu artinya minal arwah lati khalaqahallahu. Wal jannata haqqun. Wal jannata haqqun. Jannah maksud ma'tuh kepada, ya, anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa anna Isa wa anna al-jannata, yani, wa anna al-jannata wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan juga mempersaksikan bahwasanya jannah itu, surga itu hak, benar adanya. An-nar itu benar adanya. Jadi ada berapa persaksian di sini? Ada 5. Ya. Persaksian terhadap tauhid, persaksian terhadap risalah, persaksian terhadap keadaan Nabi Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini satu persatuan. Kemudian jannah hak, an-nar hak, ada berapa? 5 persaksian. Barang siapa yang bersaksi dengan 5 persaksian ini, di antaranya adalah persaksian terhadap tauhid, maka keutamaannya adalah adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah ala ma kana minal amal. Wa ma'na ala ma kana minal amal min salahin wa fasadin. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah bagaimanapun amalannya, yakni apakah ada amalan baiknya maupun buruknya. Ya, tidak harus amalannya baik semua baru kemudian masuk ke dalam jannah, tidak. Al-muwahhidun, orang yang bertauhid, tidak dipersyaratkan mereka masuk ke dalam jannah harus beramal dengan amalan kebaikan seluruhnya, tidak. Tapi ala ma kana minal amal, walaupun ada amalan keburukan yang mencampuri amalan-amalan kebaikan mereka. Lianna ahlat tauhid la budda lahum min dukhulil jannah. Ya. Karena ahlu tauhid mereka mesti, ya, pasti akan masuk ke dalam jannah. Naam. Akan tetapi tentunya tingkatan mereka di dalam jannah bertingkat-tingkat. Ya. Bertingkat-tingkat. Naam. Sesuai dengan amalan mereka. Baik, ini keutamaan yang lain dari tauhid. Barakallahu fikum, kita cukupkan dengan 2 matan ini. 1 hadis, 1 ayat, ya. Naam. Dalam surat Al-An'am. Ya, kemudian 1 hadis, hadis Ubadah bin Shamit. Baik, barakallahu fikum. Tafadhalu, subhanallah.